3, 2, 1. Hatiku diketuk oleh dua lelaki. Penyanyi ciri selama ini ku cari, berbeda wajah tampan pun tetap asli. Kalau ku pilih di sini, kata di sana, kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Terpaksa aku pilih keduanya, berbagi kasih seadil-adilnya. 1, 2, 3. Sungguh ku merasa-rasa untuk menilai sesuatu setia, dan di sini tetap menunggu. Berada jelas di mataku, kasih tak luah terhadap aku. Sanggup menunggu kata putusku, sayang ketabahanmu menawanku. Terima satu nota ringkas tulisannya, dia sedia undur diri dan memaafkanku. Katanya anggap ini satu mimpi yang datang sekedar untuk teruji. Setia, yang di sini tetap menunggu. Berada jelas di mataku, kasih tak luah terhadap aku. Sanggup menunggu kata putusku, sayang ketemu.